المفرد لا تبني وانسبه أو رفع صدي والعطف إن لم تتكرر لحكم له بما لنأتي ذي الفصل دما وأعطي لما همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. Habis itu ya. Iya kan? Sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idza al muradu ma suqutihi dhahar. Atau sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idza al muradu ma suqutihi dhahar. Menyebar pada penggunaan bab ini yakni isqatul khabar, pembuangan khabar pada bab la an-nafiyah lil jins atau la at-tabri'ah, menyebar pembuangan khabar, seringkali khabarnya dibuang. Wa syafi dzal bab isqatul khabar, ini i'rabnya jelas ya. Idzal muradu ma suqutihi dhahar, ketika al murad maksudnya apa yang dimaukan dengan dibuangnya khabar tetap jelas. Idzal muradu, ketika yang dimaksud dengan khabar tersebut ya jelas meskipun dibuang. Ini semua jelas ya Rabbi. Idza dalla dalilun ala khabari la an-nafy lil jinsi wajib hadfuhu 'inda at-tamimiyyin wat-ta'iyyin. Apabila ada dalil yang menunjukkan khabar, yakni khabar la an-nafy lil jinsi, maka wajib untuk khabar tersebut dibuang menurut orang-orang tamim dan at-ta'iyyin. Wa katsuru hadfuhu 'inda al-hijaziyyin, dan banyak pembuangan khabar menurut al-hijaziyyin, tidak apa wajib 'inda al-hijaziyyin, meskipun khabarnya usah difahami, ada dalil yang menunjukkan khabar tersebut. Wa misaluhu, kadang ditunjukkan khabarnya oleh qarinah qauliyah seperti istifhamiyah, hal min rajulin qa'im la rajula. Maksudnya apa? La rajula qa'im. Ini qarinahnya apa? Hah? Qauliyah. Ada juga qarinahnya apa? Haliyah. Seperti antum datang menjenguk orang sakit, kemudian dikatakan la ba'sa. Ya, la ba'sa. Enggak apa-apa seperti itu. Karena ada qarinah apa? Haliyah yang menunjukkan khabar yang dibuang. La ba'sa 'alaika. La ba'sa 'alaika. La ba'sa. Sering, sering kita gunakan la. Wa mithaluhu an yuqal, seperti dikatakan hal min rajulin qa'im, apakah ada seorang yang berdiri? Fataqul la rajula, cukup. Ya, menurut orang-orang tamim yang seperti ini wajib, enggak boleh disebutkan. Kenapa? Ada qarinah yang menunjukkan khabar yang dibuang tersebut yaitu qa'im. Adapun menurut orang Hijaz, maka itu banyak pembuangan tersebut, banyak tidak wajib. Wa tahdhibul khabar. Ya, dan dibuang di sini khabarnya itu qa'im wujuban, secara wajib 'inda tamimiyyin wa tha'iyyin, di sisi orang-orang tamim dan orang-orang tha'i. Wa jawazun 'inda al-hijaziyyin, dan boleh sifatnya menurut orang-orang Hijaz. Wala farqa fi dhalik baina an yakuna al-khabaru ghayra dharfin wala jarin wa majrurin kama musil aw dharfan aw jaran wa majruran nahwu an yuqal hal 'indaka rajul aw hal fid dari rajul fataqul la rajula. Tidak ada bedanya dalam hal ini, dalam hal pembuangan khabar ketika maksudnya dibuang, antara khabarnya itu berupa ataupun antara khabarnya selain dharf, selain jar majrur, seperti yang dicontohkan tadi hal min rajulin qa'im, qa'im bukan dharf, bukan pula jar majrur, ataupun khabarnya berupa dharf atau jar majrur, boleh dibuang ketika di sana ada dalil yang menunjukkannya, dalil yang sifatnya ucapan ataupun keadaan. Nahu an yuqal, seperti dikatakan kalau dharf yang dibuangnya adalah, ataupun kalau khabarnya adalah dharf, hal 'indaka rajul atau hal fid dar rajul, dikatakan la rajula, cukup ya. Fa in lam yadulla 'ala al khabar dalil lam yajuz hadhu 'inda al jami', nahu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru min Allah. Adapun kalau tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kepada khabar yang dibuang, maka tidak boleh dibuang menurut seluruhnya. Kenapa? Karena tidak ada maknanya. Ya, tidak ada faedahnya, bukan kalam akhirnya. Ya. Nahu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, contoh khabar yang wajib disebutkan karena di sana tidak ada dalil yang menunjukkan makna khabar ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Ya. Kalau dibuang, ya maknanya rusak. Ya, la ahada min Allah, apa maksudnya? Ya. Juga semisal ucapan penyair, wala karima minal wildani masbuhu. tidak ada seorang pun yang mulia minal wildan dari anak-anak masbuh yang dikasih minum di pagi hari. Masbuh adalah apa? Khobar dari la. Kalau dibuang la karima minal wildan, disangkanya hadir, iya kan? Padahal bukan itu ini maukan. La karima minal wildani masbuh, tidak ada seorang pun yang mulia dari anak-anak tersebut masbuh dikasih minum di pagi hari. Kalau dibuang disangkanya mananya hadir khobarnya. Disebutkan. Oh iya, masih pembahasan ala ya, ada yang tertinggal kemarin itu ya. Atau kita sebut, kita lanjutin dulu ini, tanggung. Wa ila hadza asyara al-musannif bi qawlihi idzal muradu ma suqutihi dhahar wa ihtaraza bi hadza mimma la yadhharu al-muradu ma suqutihi fa innahu la yajuzu hina idzin al-hadzu kama taqaddam. Kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya idzal muradu ma suqutihi dhahar. Dan beliau berjaga-jaga dengan ucapan ini. Yani idzal muradu ma suqutihi dhahar mimma la yadhhar al murad ma suqutihi, pada kalimat yang di situ maksudnya tidak jelas ketika khabarnya digugurkan, dibuang, maka ketika itu la yajuz al hadf ya, sebagaimana yang telah lewat ya. Sekarang kita akan menambahkan sedikit tentang ala ya. Kemarin kita sudah lewatkan tentang pembahasan la nafil jinsi ketika dimasuki hamzah. Kata beliau Ibnu Malik tetap ramal. Wa'ati la ma hamzati istifhami ma tastahiqu duna al-istifhami. Berikanlah kepada la ya haknya ketika bersama hamzah istifham sebagaimana diberikan haknya ketika tanpa hamzah istifham. Dimutlakkan oleh beliau hamzahnya. Dan dirinci di catatan kaki ataupun pada syarahnya ya, yaitu bahwasanya kalau yang dimaksud dengan hamzahnya istifham li tawbih atau istifham anin nafi, maka sama seperti tidak adanya hamzah. Ini dia diberikan amalannya. Ya. Adapun kalau yang dimaukan dengan hamzahnya adalah hamzah untuk apa? Tamanni, maka pada khilaf. Ya, kalau kata Al-Mazuni ataupun Al-Mazini berpendapat tetap hamzahnya diberikan amalannya seperti sebelum dimasuki hamzah ini. Ya, kalau Sibawi berpendapat beda. Ya, sudah kita lewatkan. Itu apa? Ketika itu ya, dia berseperti kedudukan apa? Atamanna. Tidak butuh lagi kepada khabar. Ya, tidak butuh kepada khabar. Ya. Kemudian apa lagi? Sampai di situ ya. Ah, di sana ada hamzah yang lain yang berbeda gitu. Terkadang ala itu bukan hamzah dengan la nafil jinsi, tapi ala. Itu satu kalimat yang didatangkan untuk tanbih. Nah, ketika dia datang untuk tanbih, maka dia masuk kepada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Ya, seperti ala, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim makanu bihi yastahzi'un. Kemudian di sana ada juga ala yang bermakna ardiyah, tawaran. Karena tadi tambahan untuk tanbih, ala yang maknanya seringkali diterjemahkan apa? Ketauhilah ya. Ardiyah, tawaran. Atau tahdidiyah, anjuran. Maka kalau ala datang dengan makna ardiyah dan tahdidiyah, maka dia dikhususkan masuk kepada fi'il. Seperti ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Ya. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Ya. Ila akhir ayat. Ini itu apa? Ardiyah, tahdidiyah. Tawaran dan anjuran. Ya, di antara contoh pembuangan khamr dalam ayat apa? Walau tara, ya kita selesai pembahasan ala, kemudian kita tambahkan pembahasan tentang pembuangan khamr dari la nafil jinsi. Ada contoh yang lain selain yang dicontohkan di sini? Dalam ayat apa? Walau tara id fazi'u fala fauta. Fala fauta apa? Khabarnya. Falfauta lahum zaman. Qalu la dhaira, apa khabarnya? La dhaira lana, ucapannya siapa? Saharatu Fir'aun itu. Dan terkadang yang dibuangnya itu isimnya, yang disisakan khabarnya. Ini sedikit jarang, tapi terjadi. Yang dibuang apa? Isimnya, yang disisakan apa? Khabarnya. Seperti La alaika. La alaika. Maksudnya la ba'sa alaika. La alaika. Kemudian apabila bersambung ya, dengan la khabar atau na'at atau hal, apabila bersambung yang datang setelah la khabar atau na'at atau hal, maka wajib diulang apa la-nya. La fiha ghaulun walahum anha inzabun. Kenapa? Karena la-nya bersambung dengan apa? Khabar. Ya. Atau dengan na'at. Apa dalam ayat surat An-Nur? Tuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin, sifat, wala gharbiyatin. Ya. Contoh yang bersambung dengan hal. Ya zaidun la khaifan wala asifan. Jadi saya ulangi, apabila bersambung dengan la khabar, maka diulang, wajib diulang. Seperti yang bersambung, contoh bersambungnya la dengan khabar la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Contoh bersambungnya la dengan na'at, ada dalam ayat An-Nur tuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyah. Diulang kan? Dia na'at sifat. Sifat dari zaitunah. Kemudian contoh bersambungnya la dengan hal, dan itu juga wajib diulang. Ja'a zaidun la khaifan wala asifan. Dia datang Zaid dalam keadaan dia tidak ketakutan dan di dalam keadaan dia tidak marah atau menyesal. Ya. Ini sudah pada hafal semua kan? Dari la. Hah? Pembahasan ini hafal semua? Lelatilin asmi jinsi. Ada yang belum hafal siapa? Semua sudah hafal? Belum, belum. Saya bukan santri yang bisa hafal, alhamdulillah. Antum seringkali kalau di minta untuk membaca, belum siap aneh saya. Padahal harus siap senantiasa, karena antum terus harus dimurojaah terus ini. Jangan sampai ketika tes baru dimungkinkan diulang-ulang hafalnya, ketika tes ditinggal. Nah, ini bukan ciri seorang yang semangat dalam ilmu. Semangat lulus tes saja, setelah itu ditinggalkan ilmunya. Kapan saja siap? Nih. Ya, siapa yang sudah hafal dibaca dulu coba. Hamam dari Amal Inna. Ya, setelah itu barangkali ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, ya akan kita ulang. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب لا التي نفس الجنس عن لا إن جعل للا في نكرة مفردا جاءتك مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصيبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني ونصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما وأعطلا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. Bismillahirrahmanirrahim. La allati linafil jins amala inna ja'al lila fi nakirah mufradatan ja'at ka'aw mukarrarah fangsib biha mudafan aw mudari'ah wa ba'da dhakal khabar zkur ghafi'ah wa rakibil mufrada fatihan kala hawla wa la quwwata wassani ja'ala mufrad marfu'an aw mansuban aw muraqqaba marfu'an aw mansuban aw muraqqaba wa mufradan na'tan limabaliyyin yali fast wa mufradan na'tan limabadi. Oh, marfu'a naw mansuba naw murakkaba wa in rafa'ta awwalan la tansiba wa mufradan na'tan limabaliyin yali faftah awin siban awirfa' ta'dili wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabni wangsib wa awir awir awir awir la tabni wangsib wa awir aqsidi wa a'tila ma'hamdati istifhami wal atfu illam tatakarrar lahkuma lahu bima linna'ti zil faslin tama wa a'tila ma'hamdati istifhami ma tastahiqqu duna listifhami wa sya'a fi dal babi isqatul khabar idal muradu ma'suqutihi zuhar qala musannif rahimahullah ta'ala la alati lana fil jins amala inaj alila fi nakirah mufradatan ja'at ka mukarrah fansibiha mudafan aw mudari'ah wa ba'da dhakar khabaruku rafi'ah وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا تنصيبا ومفردا نأتا لمبجي نالي فافتح أو انصيبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو رفع أقصدي والأطف إن لم تتكرر الحكم له بما لنأتي ذي الفصل تاما وأعطِلَ مَهَمَّةَ استِفهامِ مَا تَسْتَهِقُّ دُونَ الاستِفهامِ وَشَاءَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرِ إِذَا الْمُرَادُ مَعْسُوقُهُ ظَهَرَ. Silakan kalau ada yang masih belum paham, belum jelas ditanyakan. Ikramnya jelaskan dari awal sampai terakhir pembahasan la allati li nasil jinsi amala inna ja'ala la fi nakira mufradatan ja'at kam aw mukarrara jelas. Fansib biha mudhafan aw mudhari'ah wa ba'da dhaka al-khabara kurrafi'ah yang juga sudah kita lewatkan. Rakibil mufrada fatihan kala hawla wa la quwata wa thani ja'ala marfu'an wa mansuban wa murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Jelas juga i'rabnya. Wa mufrada na'tan limabnin yali faftah aw insiban aw irfa' ta'dili. Sudah kita lewatkan. Ada dua sisi i'rab pada mufrada dan na'tan. Ya. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو يرفع صدي جلس وأعطي لما همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام ini pun jelas أعطى memiliki dua مفعول yang pertama لا yang kedua ما kemudian وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ini pun insyaAllah jelas ya. Jadi pembahasan tentang la an-nafil al-jinsi sudah selesai. Silakan antum simpulkan ya. Ya. Bagaimana amalannya? Inna untuk merujuk sebentar, Hasan. Amalannya inna bagaimana? La an-nafiyah lil-jinsi ta'amal amala inna ya. Bishurutin sit ya. Kemudian apa, San? Mau ditambahkan? Rinciannya apa saja syarat-syaratnya, masih ingat? Ya, agarlah datang untuk nafi, bukan untuk sekitar tauqid terus. Ya, kemudian penafiannya lil jins. Yang ketiga. Ya, kamil. Sempurnakan. Asalis. Usman. Asalis. Asyarat asalis. Fi amali la amala inna. An la yussal. Bainah wa bainah ismiha di fasil. Terus Ar-Rabi' Alla Antakuna Anyakuna ismuha Wa khabaruha nakiratain. Kemudian Al-Khamis yang kelima Fadlu Ala idkhala 'alaiha? Ha? Ala idkhala 'alai? Jar. Ya. Sadis yang terakhir. Apa? Hamam. An? Nasun fi nafyi sudah ya tadi. Belum ya, nasun fi nafyi. Ya. Kemudian bagaimana? Kalau syarat yang enam ini terpenuhi, apakah wajib beramal? Ashraf, apabila enam syarat ini terpenuhi pada la'na fil jinsi, apakah dia wajib beramal? Ya? Apa? Nah, saya yakin. Wajib tidak, Ki? Wajib tidak? Ya, apabila la'nya tidak berulang, wajib beramal. Apabila la'nya berulang, tidak wajib beramal. Ya. Ini murojaah sebentar. Ya, kita ingat. Ya. Coba dirinci, Abdan. Tiga keadaan isimnya la nafiyah lil jinsi bersama hukumnya. Ya. Ya, hanya guna mudhafan. Misaluhu, hukumnya dulu, hukumnya. Kalau mudhaf, hukumnya. Hah? Kalau isimnya la-nya mudhaf mansub, contohnya. Ya, la ulama rajulun hadir. Kemudian, yang kedua. Ya, atau nama lainnya apa? Musyabbah bil mudhaf. Bagaimana hukumnya? Mansub, contohnya. Ya, yang ketiga. Mufrad. Ya, mufrad di sini. Ini maksudnya mufrad apa? Ya, berarti masuk di dalam penamaan mufrad di sini apa? Musanna dan jamak. Ya, bagaimana kalau isimnya mufrad? Kalau isimnya mufrad apa? Itu ada. Wa rakibil mufrada fatihan gala. Bagaimana? Ikhwan, apa? Iya, bina. Bina di atas apa? Di atas fathah. Kalau mutsanna di atas alia. Juga jamak mudzakkar salim di atas iya. La haula wala quwata. Ini di sini. Ataupun pertanyaannya ya, apabila la berulang, kemudian isim la yang pertama dibinakan, maka ada berapa sisi pada isim la yang kedua, ikhwan? Tiga sisi. Yang pertama, ya, mabni di fathah. Ini sekedar contoh saja ya, bukan dibatasi dengan la haula. Bila sudah diganti la rajula wala mar'ata. Ya. La ulama wala amata, ya enggak terbatas pada contoh ini. Jadi yang pertama bina la haula wala quwata. Apa dasarnya antum memabnikan yang kedua? Karena la haula wala quwata dibinakan juga yang keduanya. Dasarnya apa? Kelamahan mengamalkan la yang kedua sebagaimana la yang pertama. Hasan. Yang kemudian ya dinasobkan la haula wala quwata. Dasarnya apa? Dinasobkan, diatofkan kepada mahalnya isim la, karena mahalnya isim la yang pertama apa? Nasob. Yang kedua, yang ketiga rafa. La haula wala quwata. Dasarnya apa? Ada berapa dasarnya ini? Tiga. Yang pertama wala quwata karena ya, diatofkan kepada mahalnya la, dan mahalnya la yang pertama bersama isimnya. Karena dia mahalnya ibtida kata si bawai. Maka dia ikut marfu. Kemudian, yang kedua. Ya, diamalkan la yang kedua seperti amalnya laisa. Khabarnya mahdhuf. Terus, yang ketiga. Mubtada. Berarti la-nya mulghah. Tidak diamalkan. Maknanya ada. Kemudian yang kedua. Kalau isim yang pertamanya dirofakan. Ada berapa sisi pada la yang kedua? Ada dua, ya. Di rafa kembali la haulun. Yang pertama apa? Apa yang? Yang pertama la haulun wala quwata. Yang kedua? La haulun wala quwatun. Apa kata Ibnu Malik? Wa in rafa'ta awalan la tansiba, yang enggak boleh nasab. Kenapa enggak boleh nasab? Iya, di sini tidak ada ma'tuf yang ma'tuf 'alaihi yang mansubnya, enggak ada. Kemudian kalau isim la yang pertamanya nasab, ada berapa sisi pada la yang keduanya? Tiga sisi. Yaitu apa? Bina, nasab, rafa. Disebutkan enggak ini oleh Ibnu Malik pembahasan ini? Tidak ada ya? Ya. Insyaallah. Kemudian apabila habu siap, apabila isimla yang mabni disifati dengan sifat yang mufrad, bagaimana hukumnya? Isimla yang mabni disifati dengan sifat yang mufrad, bagaimana hukumnya? Hukum dari sifat tersebut bagaimana? Boleh mabni, boleh nasab, boleh rafa. Kalau mabni atas dasar apa? Contohnya dulu, contohnya. Contohkan la rajula dzarifa hadirun misalkan. La rajula dzarifa atas dasar apa? Antum fathah sifatnya la rajula dzarifa. Ya, ditarkib. Iya, bersama man'utnya. Iya, seperti tarkib apa? Khamsat asyar. Kalau ada pertanyaan, berarti ini konsekuensinya ada tiga terkib. Ataupun terkib terdiri dari tiga kata. La, isimnya la, kemudian sifat. Jawabannya bagaimana? Sedangkan terkib tidak boleh dari lebih dari dua. Terkib khamsat asyar kan dua. Kalau ini la, rajula dzarifa, tiga terkibnya. Jawabannya bagaimana? Nah, cepat. Ya na'at dengan man'ut. Ya na'at dengan man'utnya. Ini ditarkib sebelum dimasukin la. Rajula dzarifa. Sudah. Jadi tarkib ini. Berarti seperti satu kalimat kan. Kemudian baru dimasukin la. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga tidak mengapa. La rajula dzarifa. Ya mungkin juga ya. Kita i'rab rajula dzarifa. Satu sekali rajula dzarifa. Isimnya la. Ya. Mabni al-fathi mahali apa? Nasbin. Kemudian kalau nasab la rajula dzarifan mura'atan li mahalli ismi la, karena menjaga atau memperhatikan mahal isim la. Isim la itu mabni tapi mahalnya nasab. Kemudian yang rafa la rajula dzarifun, ya kalau rafa kan karena memperhatikan mahalnya la dan isimnya. Ya, apa kata Ibnu Malik dalam masalah ini? Mufrad dan na'tan. Ya. Awirfa ta'dili. Ya. Bagaimana kalau isim la'nya yang mabni ini disifati dengan sifat, tapi sifatnya tidak langsung datang setelah mausufnya? Hah? Hukumnya bagaimana sifat tersebut? Boleh rafa dan nasab. Contohnya apa? La rajula fiha dzarif. Boleh apa? Dzarifan boleh? Dzarifun. Ya. Boleh enggak dzarifa? La rajula fiha dzarifa. Enggak, kenapa? Yang enggak bisa terkib, ada penghalang. Iya. Yaitu fasil itu. Kenapa boleh dirafakan dan boleh dinasabkan ya, seperti lewat tadi? Ya. Terus bagaimana kalau sifatnya tidak mufrad, murakkab bayaki? Ada na'at ataupun isim la mabni disifati dengan sifat yang ghair mufrad, murakkab. Maka bagaimana hukum dari sifat tersebut? Rafa dan nasab. Sudah lewat alasan yang tadi. Ya. Ya, hukum athaf atau ma'tuf apabila la-nya tidak berulang, bagaimana? Ya. Ya, hukum daripada athaf apabila la-nya tidak berulang? Gampang jawabannya. Seperti hukum apa? Seperti an-na'at al-mafsul. Iya. Contohnya apa contohnya? La haula. Tadi kan tidak berulang la-nya. Iya. La haula wa quwata dengan la haula wa quwatun. Enggak boleh apa? Hina. Kenapa? Apa? Iya, dipisahkan dengan wawu atof kan. Nah, jadi hukum atof yang tidak berulang la-nya itu seperti na'at al-mafsul, hanya boleh dengan dua sisi, rofa dan nasab. Tidak boleh apa? Bina. La haula wa quwatan atau wa quwatun. Ya. Ya, baik kita lanjutkan. Atau sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, ada? Apa? Hal indah rajulun yang ditanyakan apa? Hal indah rajulun katanya. Khabarnya mana? Jelas kan? Ya indah kak. Oh, iya, tidak ada perbedaan antara bolehnya atau wajibnya dibuang khobar, antara khobarnya itu dhorof, jar majrur atau selain itu, umum. Tadi kan dikatakan hal indaka rajul, kemudian jawab la rajula. Khobarnya apa ya? Indi gitu. Ya, Ki. Ya. Hafalannya terus dijaga ya. Semuanya harus setiap hari diulang. Ini mana sekali. Nih. Pokoknya untuk besok. Ini sekarang masih siapa gilirannya baca? Belum selesai, Abdan. Habis Abdan siapa? Pokoknya mulai besok saya acak. Kalau yang bisa harus berdiri. Masa hafalan ini dinikmati ilmu itu. Ya. Harus persiapan terus. Dhanna wa akhwatuha. Ya, dhanna wa akhwatuha. Ini ada bab syarah dhanna wa akhwatuha. Ini bab tentang syarah dhanna dan akhwatnya. In subbi fi'lil qalbi juzay ibtida. A'ni ra'a khala alimtu wajada. Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Hajadara wa ja'ala ladhka ataqad. Wahab ta'allam wa latika sayyara. Aydan bihansib mubtadan wa khabara. Insib bi fi'lil qalbi juzay ibtida. Nasabkanlah dengan af'alul qulub, yakni fi'il-fi'il yang tegak dengan hati. Juzay ibtida. Dua bagian dari ibtida. Yang saya maksud, kata beliau, Ibnu Malik, dari fi'lil qalb tidak umum. Karena tidak semua. Ya, af'alul qulub menasabkan dua maf'ul. Maka beliau khususkan, a'ni, yang saya maksud, dengan fi'lil qulub adalah fi'il-fi'il tertentu. Tidak seluruhnya. A'ni. Makanya saya katakan a'ni. Ro'a. Khala. Alimtu dan wajada. Dhanna. Hasibtu. Waza'amtu. Ma'ad. Adda. Kemudian haja. Dara. Waja'ala ladhka ataqad. Dan ja'ala. Yang makna ja'ala di sini seperti i'taqad. Yani bermakna afal qulub. Tidak semua ja'ala. Faham gak ini? Nasabkanlah dengan fi'il qulub, af'al qulub, dua bagian dari ibtida. Yang saya maksud dengan af'al qulub adalah ra'a, khala, alimtu, wajada, dhanna, hasibtu, waza'amtu, kemudian ma'adda, haja, dara, kemudian ja'ala, alladzi. Alladzi ini isim mausul, di antara lughahnya alladzi itu alladzi. Ada alladzi, ada alladzi. Itu di antara lughahnya alladzi, alladzi. Waja'ala, alladzi yang ja'alanya ka'taqad. Bermakna i'taqad, yani afal qulub, meyakini, al-yakin. Wahab ta'allam wallatika sayyara, aydan bihansib mubtadan wa khabara. Kemudian hab, ya, ta'allam wallatika sayyara, dan yang seperti sayyara, aydan biha, juga dengannya insib mubtadan wa khabara. Nasabkanlah mubtada dan khabar. Ya, wallati itu semusul mubtada. Kasoyah jadi maju mutalib di mahduf. Istaqarra kasoyara. Silah. Hada Huwa al-qismu tsalitsu min al-af'ali nasikhati lil-ibtida wa huwa dhanna wa akhwatuha. Inilah macam yang ketiga dari fi'il-fi'il yang menghapuskan al-ibtida. Ya. Wa huwa dhanna wa akhwatuha, itu dhanna dan teman-temannya. Ya. Tansib hadhihi at-ta'ifa al-mubtada wal-khabar maf'ulaini laha ba'da an tastawfiya fa'ilaha. Jadi fi'il-fi'il ini menasabkan mubtada dan khabar ada khilaf. Tapi ya rajih demikian, menasabkan mubtada dan khabar. Ya. Setelah mengambil fa'ilnya. Ya, baru setelah itu dinasabkan dua maf'ulnya. Ya. Wa tanqasimu ila qismain, dan fi'il-fi'il ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama af'alul qulub. Ya, af'alul qulub. Kenapa disebut dengan af'alul qulub? Karena ma'aniyaha qa'imah fil qalbi, karena makna-maknanya tegak dalam hati. Ya, tegak dalam hati. Wa tsani af'alut tahwil, yang kedua af'alut tahwil atau at-tashir nama lainnya. Yakni tadullu ala tahwil ismiha ila khabariha, menunjukkan kepada perubahan ya ismiha ila khabariha, perubahan dari isimnya ke khabarnya. Ya. Allah. Perubahan dari isim menuju khabar. Ya. Akan datang ini penjelasannya. Ya. Fa amma af'alul qulub fatanqasimu ila qismain. Adapun af'alul qulub terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ma yadullu ala al-yaqin. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa af'alul qulub tidak semuanya menasabkan dua maf'ul. Tidak semuanya menasabkan dua maf'ul. Ada yang dia ta'adinya itu dengan perantaran huruf, fakkara, tafakkartu, tafakkaru fi, ya kan? Ada yang dia muta'addi kepada satu seperti arafa, fahima. Ada juga yang muta'addinya dengan ataupun kepada dua maf'ul. Inilah yang sedang kita bahas. Jadi tidak semua af'alul qulub itu butuh kepada dua maf'ul. Ada yang dia muta'addi kepada maf'ulnya dengan bantuan apa? Huruf jar, ada yang muta'addinya kepada satu, ada yang kepada dua. Dan mungkin ada yang lainnya. Fa'amma af'alul qulub fatanqasimu ila qismain, ahaduhuma ma yadullu 'alal yaqin. Adapun af'alul qulub atau yang ketinggalan. Betul ya? Adapun af'alul qulub maka dia terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ma yadullu 'alal yaqin, apa yang menunjukkan kepada keyakinan. Wa dzakaral musannifu minha khamsa, musannif menyebutkan di antaranya lima. Masih ada di sana yang belum disebutkan. Disebutkan di sini lima. Ra'a, 'alima, wajada, dara, ta'allam, itu juga ada alfa. Seperti innal faina aba'ana ala ummah. Ya. Ataupun innahum alfa aba'ahum dhalin. Wasani minhum, yang kedua dari af'alul qulub adalah ma yadullu ala rujhan, apa yang dia menunjukkan kepada rujhan, makna rajih. Yani ada ihtimal makna dhaifnya, makna marjuhnya. Kalau tadi maknanya pasti. Ya. Benar 100%. Ya. Kalau ini rujhan mungkin 60%-nya benar. Ya, salahnya 40-an. Wa dzakarul musannif minha tsamaniyah. Musannif menyebutkan di antaranya 8. Ini pun bukan pembatasan. Khawla dhanna hasiba za'ama wa 'adda wa haja wa ja'ala wa hab. Meskipun nanti insyaallah di akhir akan kita sebutkan makna-makna yang lain. Jadi khawla dhanna hasiba mengandungi makna-makna yang lain. Za'ama juga demikian pula, maknanya banyak. Ya. Famisalu ra'a qaulu syair, maka dia contoh ra'a adalah ucapan penyair, ra'aitullaha akbaru kulli syai'in muhawalatan wa aktsaruhum junuda. Aku mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak, paling besar kekuatannya. Wa aktsaruhum junuda, dan paling banyak pasukannya. Walillahi junudus samawati wal ard. Ya. Ini jelas ya. Mana? I'rabnya bagaimana ra'a itu? Fi'lun wa fa'il. Ro'a. Ya. Ro'a dulu. I'rabnya bagaimana? Ro'a. Ya, fi'lun. Mabni. ala ala sukun al-fath al-fath al-muqaddar terus dan dia min afal qulub tansibu al-maf'ulaini atta dhamir mutasil ma nalabba fi mahall rafin fa apa maf'ul Allah lafzul jalalah Allah maf'ul bih mansub ala ta'zim maf'ul bih al-awwal mana maf'ul bih yang keduanya akbaro kalau muhawalatan sudah apa tamyiznya ya ya demikian pula junuda insyaallah ini jelas fasta'mal ra'a fihi lil yaqin maka di sini dalam contoh ini bashir ini ra'a digunakan untuk makna al yaqin keyakinan waqtu sta'mal ra'a bi makna dhanna terkadang ra'a itu digunakan untuk makna dhanna yakni dugaan dhon nih kaqoulihi ta'ala seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum yarawnahu ba'ida ini mana fa'ilnya wawu kembali kepada siapa musyrikin mereka menduga menyangka bahwasanya hari kiamat itu ba'ida ini tidak akan terjadi gitu bukan ba'ida itu lama maksudnya tidak akan terjadi wa narahu qariba yang kedua bermakna yakin ya wa narahu qariba di sini makna innahum yarawnahu ini yadhunnunahu ah itu di antara makna apa ra'a dan di sana ada makna yang lain cuma ya amalannya tidak seperti ini ya nanti insyaallah di akhir saja ya atau perlu disebutkan enggak sekarang atau nanti di antara makna ra'a ya ini keluar dari pembahasan ya yang menasabkan wa maful ra'a kadang bermakna lain tapi makna lain ini hanya menasabkan satu maf'ul yaitu bermakna zahaba yakni dari al-mazhab itu dari ra'yun berpendapat seperti ra'a Abu Hanifah hilla hadza wa ra'a Syafi'i hurmata Abu Hanifah berpendapat bermazhab halalnya ini sedangkan Asy-Syafi'i ra'a berpendapat hurmata jadi ra'a kadang bermakna apa zahaba bermazhab butuhnya kepada berapa maf'ul satu. Ya, satu apa? Maf'ul ketika bermakna zahaba. Ya. Kemudian alima wa mithalu alima. Ya, ini alima maknanya banyak. Yang kita bahas adalah alima yang merupakan af'alul qulub yang menasubkan dua maf'ul. Alimtu Zaidan akhaka. Saya mengetahui Zaid itu adalah saudaramu. Aslinya mubtada khobar ya. Jadi dua maf'ul daripada fi'il-fi'il bab ini aslinya apa? Mubtada khobar. Sebagai Zaidun akhoka, alim tu Zaidun akhoka, aslinya Zaidun akhoka. Saya mengetahui Zaid adalah saudaramu. Ini i'rabnya jelas ya. Ya. Contoh dalam ucapan menyair. Fa'in alim tu kalbadilal ma'rufi, fanba'athat ilaika bi wajifatu syauqi wal amali. Saya mengetahui engkau adalah seorang yang termawan. Ataupun mencurahkan kebaikan-kebaikan. Orang yang suka memberi kebaikan-kebaikan. Fan ba'asat ilaika bi wajifatu syauqi wal amali. Maka bangkitlah. Atau wajifatu syauqi wal amal. Ini fa'ilnya in ba'asat. Dorongan, kerinduan, dan angan-angan. In ba'asat bi ilaika. Mendorongku untuk datang kepadamu. Ini jelas. Maf'ul pertamanya. Kaf. Alim tuka. Yang keduanya al-bazila. Di antara dalam. Di antara contoh dalam ayat Al-Quran adalah apa? Fa'in alimtumuhunna. Mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Ya. Kemudian selesai sampai sini. Saya mau tambahkan tentang alima. Di antara makna alima ini alima di luar pembahasannya. Yang saya sebutkan ini alima yang lain maknanya dan dia butuhnya kepada satu maf'ul. Yani alima bima'na arafa. Ini alim tu Zaidan, saya kenal Zaid. Alim tu Zaidan, saya kenal Zaid. Seperti araf tu Zaidan. Juga dalam ayat disebutkan di antara contoh alima bermakna arafa seperti dalam ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a dalam keadaan kalian tidak mengerti sesuatu pun. Butuhnya satu maf'ul kan? La ta'lamuna syai'a. Hasi, ketahui ya. Mana alima pada bab ini, mana alima yang lain. Yang bermakna arafa. Kemudian yang berikutnya adalah wajada. Wa misal wajada, contoh wajada, qauluhu ta'ala wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Siapa yang bisa mi'rab? Hah? Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Siapa yang mau nyoba mi'rab? Ya. Wa bu. Ya, mungkin juga atifah. Terus? Ya. Wajadna. Ya, fi'il fa'il. Wajada fi'ilun ma'ab. Ya, mabni ala. Ya, dan wajada di sini min af'al al-qulub tansibu al-maf'ulaini. Na. Ya, dhamir muttasil min ala sukun. Fi mahali. Ya, aktsarahum. Maf'ulun bih awal. Ya, mansub. Wa mudhaf, wa ma ba'dahu mudhaf ilaih. Kemudian. Ya. La fasiqin. Lam. Ya, apa kata Ibnu Malik dalam bahasan ini? Wa khuffifat inna faqala al-amalu wa talzamu al-lamu idza ma tuhmalu. Paham kan? Hah? Wa khuffifat inna faqala al-amalu, inna ditakhfif maka sedikit sekali bisa beramal. Wa talzamu al-lamu idza ma tuhmal, kalau diihmal harus didatangkan lamnya. Lam apa disebut? Lam fariqah, ya. Fasiqin. Maf'ulun fa'anin mansub. Alamatus aliyah ni, bani fathah liannahu jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain apa? Tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Uthman ya Rabb. Tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Apa ayat sebelumnya? Ada yang apa enggak? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu. Berarti jawab syarat dia. Ada ma kan? Ma majzum berarti. Ma alamatu jimi hadzun nun. Kemudian wawu famir muttasil wa ala sukun mahali rafin fa'il. Kemudian al ha famir tadi wawu fa'ilnya sudah. Ha famir muttasil wa ala sukun mahali apa? Nasbin maf'ulun bi awal. Indallah jar majrur muta'alliq bi tajid. Huwa dhamir fasl la mahala la minal i'rab. Khaira maf'ul tadi ma man mansub wa alamat nasbi fathah zahira ala akhirih. Aitu wajada. Kemudian ya, saya tambahkan di luar bahasan ini ya, biar antum enggak bingung ketika mendapati wajada kok enggak seperti ini. Sengaja saya sisipkan seperti ini. Kadang wajada datang dengan makna hazana atau hazina. Sedih. Haqada, dengki. Kadang demikian. Ketika wajada bermakna hazina, sedih atau haqada, dengki, maka dia tidak muta'addi, lazim. Contoh, wajada Zaid. Maknanya bisa hazina Zaidun atau haqada Zaid. Zaid sedang sedih atau sedang terkena dengki. Ah itu. Jadi wajada maknanya bisa hazina, bisa haqoda. Bedanya pada masdarnya ya. Kalau masdarnya wajada bermakna hazina, itu adalah wajdun, kesedihan. Adapun kalau bermakna haqoda, dengki itu maujidah. Maujidah. Maujidah. Kemudian, wa misalu dara, contoh dara. Qauluhu. Ya. Duritul wafiyal ahda. Boleh pula al-ahdu, boleh pula al-ahdi. Ya Urwa faghtabit fa inna irtibatan bil wafai hamidu. Duritul wafi, engkau diyakini atau diketahui sebagai seorang yang al-wafiya, senantiasa menepati janji. Ya Urwa, yani ya Urwa, artinya ya Urwatu dibuang taknya, tarkhim. Ya Urwa, boleh-boleh ya Urwu. Faghtabit, maka hendaknya engkau memiliki ghibbah. Ya. Ghibbah itu apa? Anta tamanna mitla hal al-ghair min ghairi anta tamanna zawal halihi anhu. Engkau menginginkan seperti keadaan orang lain tanpa engkau menginginkan atau menghayalkan agar keadaan ataupun kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Ingin seperti dia. Faltabit, hendaknya engkau memiliki ghibbah. Fa inna ghibbatan bil wafa'i hamidu, karena ightibat ghibbah dalam masalah al-wafa, memenuhi janji itu adalah perkara yang terpuji. Di sini syaitnya mana? Durita. Di sini dimabni majhulkan. Taknya durita. Durita itu fi'lun ma'ub. Ya, mabni limajhul. Mabni ala sukun. Itu solibi. Bamir fin taharik. Kemudian ta. Bamir mutasil. Mabni alafat. Bimahali. Nasbin. Naibu fa'il. Nah, itu aslinya maful pertama. Al-wafiyya. Maful bih. Sanin itu. Mansub. Ala, bisa al-ahda. Bisa al-ahdu. Bisa al-ahdi. Karena al-wafiyya adalah ras sifat musyabbahah, maka boleh pada ma'mulnya sifat musyabbahah tiga sisi. Kalau lahda tashbihan bil maf'ul, karena diserupakan dengan apa? Maf'ul, musyabbah bil maf'ul. Ya, kalau misalkan al-ahdi mudhaf ilai, al-ahdu fa'ilnya. Kemudian ya urwa, ya boleh ya urwa, boleh ya urwu, tergantung lughah mana yang antum pakai. Kalau antum pakai adalah lughah mayantadhir, menganggap adanya pembuangan tak, maka di fathah, berarti binanya di atas tak yang dibuang, binanya di atas dhammah pada tak yang dibuang. Ya urwatu kan sih, kan munada mufrad, mufrad alam kan mabni dhammah. Menurut lughahnya mayantadhir, yakni memandang adanya pembuangan tak, maka binanya di atas tak yang dibuang itu, maka sebelum taknya di fathah, ya kan, ya urwatu. Adapun menurut lughah yang malain tadzir, tidak memandang pembuangan, sudah dibuang sudah, enggak dilihat lagi, maka ya urwu. Karena dia mufrad alam. Di situ adalah maknanya itu, antum bisa baca sendiri maknanya. Ya, engkau sudah diketahui, dikenal sebagai seorang yang memenuhi janji ya urwu. Iltibat, maksudnya jaga ini terus, ya sifat ini. Di situ sebutkan maknanya ada. Disebutkan katanya, inna nasa qad arafuka ar-rajul, arafuka ar-rajul alladhi yafi idha ahad, fayalzamuka an taghtabit bihadha wa taqarrab hi'ayna wala lawma alaika fil iktibadih. Sesungguhnya manusia telah mengenalimu sebagai seorang yang senantiasa memenuhi janji apabila berjanji, sehingga ini mengharuskan agar engkau memiliki ghibbah, ya, bihadha, dengan sifat ini. Wa taqarrab hi'ayna, dan seharusnya engkau bergembira dengannya. Wala lawma alaika fil iktibadih, ya. Nah itu. Hanya saja, al-aksar penggunaan pada dara adalah dia muta'adi dengan ba seringkalinya. Dara itu bizaidin. Ya. Seringkalinya seperti itu. Kemudian apabila dara dimasuki oleh hamzah, maka dia ta'adda kepada maf'ul yang lain yang keduanya dengan dia muta'adi kepada maf'ul yang pertamanya dengan sendirinya, pada maf'ul yang keduanya dengan perantaran huruf. Kalau dengan dimasuki hamzah. Seperti wala adrakum bih. Wala adrakum bih. Dari dara itu dimasuki hamzah. Maka dia butuh maf'ul langsung sendirian. Satu, kemudian yang satunya dia dengan bantuan huruf jar. Wala adrakum bih. Dan kadang daro bermakna khoda'a, menipu, ya, membuat tipu daya. Seperti daro zi'bu as-soida, serigala itu sedang membuat tipu daya terhadap buruannya. Dia bersembunyi di semak-semak mencari kelengahannya, ya, setelah itu. Al-Mu'im pada afalul qulub ini dia butuh dua maf'ul. Kemudian wa misalu ta'allam wa hiya allati bi ma'na i'lam, contoh ta'allam yang maknanya i'lam, i'lam, ketahuilah, adalah ucapan penyair dalam Al-Bahar At-Tawil. Ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha, fabalir bilutfin fi tahayyuli wal makri. Ketahuilah bahwasanya penawar atau obat bagi jiwa yang tertipa penyakit marah ataupun dendam, qahra aduwiha, adalah mengalahkan musuhnya. Fabalir bilutfin, maka hendaknya engkau bersungguh-sungguh dengan penuh kelembutan membikin siasat dan tipu daya untuk mengalahkan musuhmu, agar jiwanya ini tersembuhkan. Kalau musuhnya kalah kan, ah, long gitu. Jadi antara faedah perang kan, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wa hadhihi, atau kita tambahkan pembahasan ta'alam. Kebanyakan ta'alam itu seringkali ya, ta'alam ini masuk kepada anna yang ditasyid. Sehingga anna dengan silahnya itu sadda masadda maf'ulai ta'alam. Seringnya masuk kepada apa? Anna. Ya, seperti ucapan penyair, kalau mau tulis silakan, ucapannya Zuhair, faqultu ta'allam, faqultu ta'allam anna lisaydi ghirrah, ghirratan. Saya katakan, ketahuilah bahwasanya binatang buruan itu ghirrah, memiliki kelengahan. Wa illa tudji'ha fa innaka qatiluh. Jika tidak, tudji'ha, maksilakan kau biarkan. Fa innaka qatiluh. Ini saya yang kau akan membunuhnya. Di sini syaitnya, ta'alam anna lisaydi ghirratan. Ta'alam anna lisaydi ghirratan. Ya. Dan terkadang, tambahan ini, atau sebelum itu, kata damam ini, ta'alam dengan makna ilam ini, war mutasarrif. Yakni dia tidak datang darinya madhi dan mudhari, hanya datang amrnya saja. Kata damam ini demikian. Saya ulangi. Damam ini dalam syarah beliau, ta'liqat beliau, dalam selesai ya. Jadi ta'alam dengan makna ilam itu war mutasarrif, sehingga tidak digunakan darinya bentuk amr, tidak digunakan untuk darinya selain amr. Yani mubda apa? Madhi dan mudhari tidak digunakan. Ini pendapatnya musannif, yaitu Ibnu Malik, dan juga dipilih oleh Al-A'lam. Yang sahih kata damam ini, annaha tatasarraf, maksudnya dia bertasarruf. Iya, yakni datang darinya apa? Fil madhi dan mudhari'nya. Seperti dikaitkan ucapan orang Arab oleh Ibn Sikit, Ya'qub Ibn Sikit, kata Ibn Sikit, menghikayatkan, ya, ta'allamtu anna fulanan kharijun. Ya, ini maknanya alimtu. Ta'allamtu anna fulanan kharijun. Maknanya alimtu anna fulanan kharijun. Bukan ta'allama bermakna ta'allum, belajar ya. Kalau maknanya dibawa belajar, enggak pas. Ta'allamtu anna fulanan kharijun. Saya mempelajari. Ya, bahwasanya fulan keluar, enggak pas. Ini maknanya apa? Ta'alam tu saya mengetahui. Alim tu anna fulanan kharijun. Ya. Nah itu. Jadi ada khilaf terkait dengan ta'alam. Sebagian mengatakan tidak bertasarruf, hanya datang fil amrnya saja. Sebagian mengatakan bertasarruf. Ya. Kemudian di antara makna ta'alam, terkadang dia datang dengan makna alima. Alima madhi, maksudnya alima fil madhi. Seperti ta'allamtu tadi, seperti musik tadi sama ya. Ya, ta'allamtu Zaidan kharijun tadi sama. Bermakna alima. Ya, kita lanjutkan. Wa hadhihi mutsulul af'ali dalati 'alal yaqin. Inilah. Ya, contoh-contoh fi'il yang menunjukkan kepada al-yaqin. Ini alfa dan masih ada yang lainnya. Ini bukan pembatasan. Lihat, pokoknya di sini afal qulub bukan. Yang butuh kepada dua maf'ul. Wa mithalu dalati 'ala rujhan qauluka khiltu Zaidan akhak. Contoh fi'il yang menunjukkan kepada makna rajih, ucapan khiltu Zaidan akhak. Saya menduga kuat bahwasanya Zaid adalah saudaramu. Ya. Khiltu khala, khiltu, mudhorinya apa? Khala. Hah? Ada dua lughahnya ya. Yang insyaallah kita bacakan. Disebutkan di catatan kaki juga lihat. Khiltu Zaidan akhaka. Khiltu ya, akhala bi fathil hamzah. Akhalu ya. Wal aktsar ikhalu. Seringnya di kasrah. Jika si ala khilaf al-qiyas insyaallah nanti kita sebutkan entar lagi. Kita baca dulu di sini. Wa qad tustamal khala lil yaqin. Terkadang khala digunakan untuk makna keyakinan seperti ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, da'ani al-ghawani amma hunna wa khiltuni liya liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Ini contoh khala bermakna al-yaqin. Da'ani al-ghawani, para wanita yang cantik yang tidak butuh karena kecantikannya dengan berhias, memanggilku ammahunna, nah itu memanggilku ammahunna sebagai paman-paman mereka, memanggilku paman-paman mereka, wakil tuni, dan saya meyakini bahwa saya punya isim nama falu da'abih, sehingga saya tidak pantas untuk dipanggil dengan nama paman tadi, wahu awalu, yakni yang pertama tadi, paman, enggak pantas saya dipanggil dengan itu. Kemudian tadi bahasa dari apa? Khola ya. Di kasrah itu lebih banyak daripada di fathah, seperti ucapan penyair ikholuka. Ikholuka in lam ta'bud at-taraf zahawan yasumu kama la yustata' min al-wujdi. Jadi ikholuk dengan kasrah hamzah. Adapun kias fathah. Ikholuka, saya mendugamu in lam ta'bud at-taraf, sehingga engkau tidak menahan menutup at-taraf matamu, zahawan adalah seorang yang memiliki hawa nafsu, yasumuka yakni engkau, yukallifuka membebanimu, hawa nafsu yang membebanimu, ma la yustata' min al-wujdi, yang tidak dimampui karena kesedihan. Ikhaluka in lam ta'bud at-tarfa zahawan yasumuka ma la yustata' min al-wujdi. Jadi akhalu atau ikhalu, tapi yang sering dipakai pakai ikhalu, khala. Ikhalu seringnya, bukan akhalu. Kalau secara kias fathah akhalu. Ya. Wa dhanantu, kemudian dhanantu ya. Wa dhanantu Zaidan sahibak. Ya, ana silakan di ini dulu ya. Murojaah dulu. Lanjutkan Abdan. Itu yang lain. Siap Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada'un Zaidun wa 'Adzirun Qubar. In kullu Zaidun 'Adzirun man ya'tadar. Wa awal mubtada'un wa tsani fa'il wa aghna fi asarin dhani yakis wa qad tifham min nafi wa qad yajuzu lahu fa'izun ul rasyad. Wa tsani mubtada'un wa rasul khabar fi sawli ifrani tibqan istaqar wa fa'u mubtada'un bil ibtida. Hadha tarf khabarin bil mubtada' wal khabar juz'ul mutimmul fa'idah. Allahu akbar wa la ayati syahidah. Mufradan yati wa yati jumlah hayatan ma'ana ladzi siqatlah. Wa in takun iyyahu ma'ana naktafa biha tanqil lahu hasbi wa kafa. المفرد الجامل فارغ وإن الشق فهو ضمير مستقيم أبرزه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له مفصلا حيث تلا ما ليس معناه له مفصلا المفرد الجامل فارغ وإن الشق فهو ضمير مستقيم أبرزه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه مفصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوي معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثث وإن نفث أخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيد فإن زيد النمر والفتى فيكم فما خير لنا مرجل من الكرام عندنا ورغبه في الخير خير وعمل بير يزين والقص ما لم يقال والاصل في الاخبار ان تؤخر وجواز التقويم الى ضروره famnu'ahu hina yasabil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kada idha malfi'lu kana al-khabara wa qustasi malu munhasira wa kana musadan li dhilam ibtida wa lazimi sadri kamal li munjida wa nahu ini dirhamun wa li watar mulazamun fihi taqaddumul khabar kada idha ada alaihi mudmaru imma bi'anhu mubinan yukhbaru kada idha ada alaihi mudmaru imma bi'anhu mubinan yukhbaru kada idha yastautibu tafsiru ka inaman alimtahu nasira wa khabarul maksuri qaddim abada kamalana illa tiba wa ahmada wa atfu ma yu'ala mujahidun kama takulu zaidun ba'dama indakuma wa fi jawabi kaifai zaidun kullani fa zaidun isu'ni'anhu ilu'arif wa ba'da lawla ghaliban hadful khabar hadmun wa fi nafsi yamin dastakor ba'da wawin hayat mafumu ma kamit di kullu so'ani nama sona wa qabla halin layakunu khabaru aliladhi khabaru qad utmiru wa darbil abda musyian wa tam tabiyya haqqa manutan bilihkan wa akbaru fitna yabi aktaru an wahidin kahum saratun syu'ara karena fakukan alam bertanya soal kabar dan sibuk kekana sayyidan Umar kekana Abdullah bata adha asbah amsal sawar lai sazala bari hafati awam fakawah hazar bari shibihi nafin awu nafin mutbah wamit lukan ada memasukkan lima ka'afi madum tamudi masib madum tamusi bandirhama wa gairu madhi mitau kodamila inkana gairu amil inkana gairu madhi minustu mila wa fi jamiah atau asutal kabar ajis wa kulun sabukah udama hadol kata kasabu kabarin man nafiyah wajibiyah matluwatan la taliyah wa man usabi wa kabarin lai sastufi wa tutama amin wa abiraf in yaktafi wa ma siwahu nakisun wa naksufi bati alai zazala da'yaman kufi wa la yalil amila ma'amul khabar illa idha dorfan atau harfa jar amud murasyan ismanin yuwa qawmin muhimu mastabana annahum tanak waqad uzaru kana fi haswin kama kana aswahain wa man taqaddama wa yahdifunaha wa ibkuna al-khabar wa ba'dain walau katiran dasyahara wa ba'daan ta'widu ma'an hartukim kamitli amma anta baran faqtarif wa min mudari'in liyakana munjazim tuhdafuna wa hasfun maltuzim imala laysa'u minat ma'aduna imma abakanna fi wa tartibin zukin wa sabaqa harfi jar aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa rafa'a ma'tufin bilakin aw bi bal mimma di masubin bi mal sam haythu hal wa ba'da ma wa laysa jaral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar fin nakirat u'milat ka laysa la wa qad tayla ta wa indal amala wa ma lila ta fi siwa hin amal wa hadfu dirrafi wa syawal aqsu qal ka kana ka dawa asa lakin nadar ghairu mudari li hadain khabara kaunu bi dunyan ba'da asana zul wa kadal amru fi kisah wa ka'asa haru wa lakin ju'ila khabaru hatman bihan mutasila wa alzamuk lawlaqan mitla haru wa ba'da awsyaka intifa'an nazura wa istamalu mudhariyan li awsyaka wa kada la ghair wa zadu musyika wa ba'da asak lawlaqa awsyaka qad yarikinan bihan yafalan tanin fukit wa jaridan asawir fa'amudmara biya idhasmun qablaha qad dhukira wa jaridan asawir fa'amudmara biya idhasmun qablaha qad dhukira wal fatha wal kasrajis fisi ini minnah wi'asaitu antika al fatih zukin inna anna laita lakinna la'alka anna aksu malika namin amalka anna zaydan alimun bi anni kufun walakinna abnahu dhudhigni wa ra'idha tartiba illa fil ladhi ka laita fi awuna ghayra al-badi wa hamza inna ftahli sati masdani masad dawfi siwa da kaksiri kaksir fi ibtila fi badi sila wa haithu inna liyamin wa ibtila wa hiyat wa hukiyat bil kawli wa halat mahal halin kasurtu wa inni idhu amal wa kasaru mi ba'li fi'lin ulliqo billami ka'alam innahu ladhu tuqo ba'da idza fujadin wa qasam ila la ba'da wa jahin rumi ma'til wa fal jaza wa ya taridu fi na khair ko inna ahmadu wa ba'da da fil kasir tahabul khabar la mubtida innahu inni la wazar wala yalidil la maqad mu fiya wala min al fa'li ma qad ya qad yaliya ma qad kaina da la qasam ala idza mustahwida wa tashabul wasita ma'mul khabar wal fasl asma halla qabla al khabar aw asma bi dhurufi mubtilu ima la qad baqal amal wa jaizu rafuka ma'tufan ala mansubina ba'da an tasbakmila aw hukit bil qawli halat mahal hal kasurtu fakinna faqal al-amalu wa talzamu lamu idha ma tuhmalu roba masuk yang hain bada mana tikun aradahu mu'tamila wal fi'lu ilam yakun asya falatul fi ghaliban binti musola wa in yakun fi'lan walam yakun dua walam yakun tasifu mumtani wal ahsul fasul biqad awun al fis fal ahsul fasul biqad awun al fisin awa qalilun dikura wa khufat ka'anna idhan fanuwi man subuha wa tabidan aydan ruwi amala inna ja'alna fi nakira mufradan jawab bukara rafan sibiya mudhafan au mudhariyah wa ba'da dhaka al-khabarat kurrafiyah wa raqibil mufrada fatihan kala hawla wa la quwata wa sari ja'ala marfuwan au masuwan au murakaba wa inna fa'ta awalan la tansiba wa ghayr roma yali wa ghayr al-mufradi fansiba wirfa awin sib farsiba wirfa farfa fansiba wirfa ha? Ora wa ghayr ursurung wa ghayr roma yali apa? Mufrodatan na'atan lima bininya li farfa awin siban awifta fafta awin siban awirfa ta'adili wa ghayro mayali wa ghayro mufrodi farfa awin si la tabni wan sibu awir rofak awir rofak sidi wal atfi ilam takarrar lahkuma lahu bima li na'ti dil faslin tama bima lahu li na'ti dil faslin tama wa'atila maham jati sifahami mata sa'ikudul nari sifahami wa syafi idal fi dal babi isal khabar idal muradi ma'sukudi dhuhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik ya Ahmad rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al mustakmilin asyrafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsutul bazla bi wa'din mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti faiqatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bi sabkin haidun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yakti bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wafirun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadinil ismi tamizun hasal bita fa'al tawata wa yaf'ali wa nuni akbilan nafilun yanjali siwahum al harfu kahal wa fi walam filun mudariun yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamid wasim bin nuni filal amrin amrum fuhim wal amru illam yakullin nuni mahal fihi wasmunnahu sahwa hayyahal wal ismu minhum urabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni kasyabahil wat'iyi fismai jiktana wal ma'nawiyi fi matawa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma'i ma'kur salima min syabahil harfi kardin wa suma wa filu amrin wa mudiin bunia wa a'rabu mudarian in arya min nuni tawqidin mubashir wa min nuni nasin kairuna manfutin wa kullu harfin mustahikun il bina wal asrufil mabni ayyusakkana wa min huzufatin wa zukasrin wa domka aina amsi haisu wa sakinukam والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفيل إنه لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفيل بأي جزما فارفع بضم وانسبا فتا وجر كسرا كذكر الله أبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبنه جاه بني نمير وارفع بواو وانسبا نابل ألف اجرر بياء ما من الأسماء سف من ذاك ذو صوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا Abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha min naqsihi na asharu wa sartu dali rabi yudafna la lil kadza khu abi kadza tila bil alifil fa'il musanna wa kila idza bimudmarin mudafan usila kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini ajriyani wa takhlufu liya fi jami'ihal alif jarun wa nasban ba'da fatin qad ulif warfa bi wawin wa bi ajrur wa ansibi salima jami amirin wa muznibi wa shibhi daini wa bihi isruna wa babu lika wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna shaza wa sinuna wa babu wa mislahinin qad yarit dal babu wa huwa inda qawmin yattarit wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallaman bi kasrihi natok wa nunu ma sunya wal mulhaki bih bi aksida kastamalu fantabih wa ma bitawalifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa sin nasbi ma'a kadawulat waladis man qad juhil kazri'atin fihi da'idun kubil wa jurra bil fathati ma la yang sorif ma lam yudaf au yaku ba'dal rodif wa jallinahu yaf'alanin nuna rafan wa tadina wa tas'aluna wa hazfuha lil jazmi wal nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه كدر جميعه وهو الذي قد كسر وثاني منكوس نسبه ظهر ورفعه ينوى كذائد نجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيد يرمي والرفع فيه من يهذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما nakiratun qabilu al-mu'athira awwakir mawkiya ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda abni wal gulami wal ladhi fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bid dhamiri wa dhu ittisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihima malak wa kullu mudmarin lahu al-bina yajib wa lafzu majurru ka lafzi ma nusib dirrafi wa nasbi wa jarrin nasolah ka'rif bina fa innana nilnal milah wa alifun wal wawwa nun lima ghoba wa ghairihi ka qawma wa lama wa min domini rafi ma yastatiru kafal wa fi naqtabit ishtaskuru wa zur tifain wa fisalin anahu wa anta wal furu la tashtabihu wa zun tisawbin fin fisalin ju'ila iya ya wa tafri'u laysa muskila wa fi ikhtiyarina yaji'ul munfasil idza tata yaji'al muttasil wasil aw yafsil hasanihi wa ma asbahu fi kuntuhul khulfun tama kada kahiltanihi wa ittisala akhtaru wa ikhtaru al infisala wa qad wa qaddimil akhassu fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisali wa fi ittihadi rutbatil dan fasla wa qatibuhul ghaibu fihi wasla wa qabla ya nafsi mal fi'lil tudhim nunu wiqayatin wa laysi qad nudhim wa laytani fasha wa laytina daro wa ma'la ala kiswakun mukhayyaro fil bakiyati wa tiranun khuffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi laduni laduni kolla wa fi qadni wa qadnil hasfu aidun qad yafi. Kemudian diantara af'alul qulub berikutnya adalah dhanna. Contoh dhanantu zaidan sahibak. Saya menduga kuat bahwa zaid adalah sahibak, temanmu. Ini i'rabnya jelas. Wa qad tastamilu lil yaqin, kadang dhon digunakan dengan makna keyakinan. Kadang dia bermakna rujuhan, kadang bermakna al yaqin. Al ilm contoh, wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayh. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alayhim al-ardu bima rahubat. Wa dhannu ya, betul enggak? Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayh. Dan atas tiga orang siapa? Murarah ibnu Rabi'ah, kemudian Kaf Ka'ab, kemudian Ha Hilal ibnu Umayyah. Yang tertinggal, hatta idza daqat 'alaihimul ardu, sampai apabila bumi terasa sekat sesak atas mereka, padahal begitu luasnya. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih, dan mereka meyakini gitu, bahwa saya tidak ada tidak ada tempat bersandar ataupun berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Ya. Nah, ini jelas maknanya keyakinan. Yakin, ya. Mana mahfulnya? Yaitu an. Ya, nasariyah bersama silahnya sadda masadda mahfulai dhanna. Ya, sadda masadda mahfulai dhanna. Kemudian di antara makna dhanna, berarti di luar pembahasan ini ya, yang beramal menasubkan maful adalah dhanna bermakna ittahama. Apa ittahama? Menuduh. Dalam ayat apa contohnya? Heh. Wa ma huwa 'alal ghaibi. Dalam riwayat yang lain itu bibonin gitu ya. Kata bibonin ya. Itu bibonin, ini bimuttaham. Ya. Kalau bibonin maka bod ya. Ah, bibonin juga lah. Ada dua. Hah? Ya, kalau di musaf itu pakai bod ya. Itu di tempat lain itu. Bibonin. Bimuttaham. Mungkin di kira-kira yang lain. Seperti dhanantu fulanan. Saya menuduh si fulan. Kemudian hasibtu. Ya, hasiba. Hasibtu zaidan sahibak. Saya menduga kuat zaid adalah temanmu. Ini untuk rujhan. Dan terkadang hasiba digunakan untuk mana yakin juga. Seperti hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin rabahan idha mal mar'u aswaha saqila. Saya meyakini bahwasanya takwa dan kedermawanan adalah sebaik, adalah perniagaan yang paling baik keuntungannya. Tatkala kapan itu dirasakan? Tatkala seseorang itu aswaha saqila, mati, saqila, seorang mati. Orang yang sudah mati disebut dengan saqil, berat, karena orang itu ketika ada ruhnya ringan. Kalau sudah dicabut ruhnya berat, makanya antum kalau ngendong orang mati itu berat sekali kan. Enggak ada ruhnya jadi berat. Yang bikin ringan itu ruhnya. Di sini jelas hasiba bermakna apa? Al-yaqin. Maf'ulnya dua maf'ul jelas, at-tuqa yang pertama, khaira yang kedua. Adapun al-jud ma'tuf pada at-tuqa. Kemudian yang berikutnya, za'ama. Ya, za'ama min af'al rujhan adalah fa'in taz'umini kuntu ajhalu fikum fa'inni syaraitul hilma ba'daki bil jahli. Fa'in taz'umini kuntu ajhalu fikum fa'inni syaraitul hilma ba'daki bil jahli. Jika engkau wahai si wanita taz'umini menyangkaku dahulu adalah aku orang yang jahil, sembrono, fikum, di tengah-tengah kalian. Fa inni, sesungguhnya saya syaraitu mengganti ya kebodohan, kalau secara letakkan membeli, al-hilm ketenangan, kesabaran dengan al-jahl, masih menukar kebodohan yang dahulu saya seperti itu dengan kesabaran dan ketenangan, ba'daki sepeninggalmu, jadi sudah berubah saya keadaannya ya, tidak seperti dulu ya. Apabila engkau menyangkaku dahulu aku adalah orang yang jahil, ceroboh, serampangan di tengah-tengah kalian, maka sekarang saya sudah mengganti kebodohan dengan al-hilm, ketenangan, kesabaran sepeninggalmu. Ini za'ama. Dan di sana juga ada makna yang lain dari za'ama ini. Kadang za'ama bermakna ru'asa, memimpin. Seperti ya, memimpin. Seperti za'imul qawm, pemimpin atau ra'isul qawm. Terkadang dia bermakna kafala, menanggung. Wa ana bihi za'im, gitu. Kafil, karena bermakna kafala. Tapi tidak beramal seperti pada bab ini. Ya. Kadang bermakna kafala. Jadi za'am tu zaidan, maksudnya kafal tu zaid, saya menanggung zaid. Ya. Di antara dalam ayat Al-Quran tadi, wa ana bihi za'im, dan saya sebagai orang yang menanggungnya. Di antara mana ro'asa tadi. Za'imul qawm, jama'i zu'ama itu, ra'isul qawm. Ya. Maka ini amalannya beda dengan pembahasan kita, itu beramal menasubkan satu maf'ul. Kemudian, adda. Ya, adda. Contoh ucapan penyair, adda, fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina, walakinnamal maula syarikuka fil udum. Bagus sekali ya. Jangan engkau ada meyakini atau menyangka bahwasanya teman itu adalah sekutumu fil ghina, di masa kayamu, di masa senangmu. Walakinnamal maula, hanyalah yang namanya teman yang sejati adalah syarikuka, adalah sekutumu yang menyertaimu fil udum, ketika kamu dalam kondisi fakir, miskin, susah. Nah, itulah teman yang sejati. Kalau teman yang dia hanya mau berteman denganmu dikala kamu lapang, kaya, senang, nah ini bukan teman sejati. Lihat ketika kamu susah, mau enggak berteman. Ya. Di sini mana syaitnya? Fala ta'dudil maula, di faqdalnya. Anta ya'uddu. Karena dinasobkan dengan la nafil jins, maka dipecah ta'dud. Ya, ta'dudil maula. Bisa dikasrah karena dal yang terakhirnya. Dal jakaus sakinain. Fala ta'dudil maula. Ya. Jelas ya? I'rabnya jelas kan? Fala ta'dudil maula. Al-maula, maful yang pertama. Syarikak, maful yang kedua.